السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Kita sampai hadis ke berapa? Tiga kalau nggak salah ya. Hadis ketiga. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat. Hadis ini diriwayatkan oleh Aisyah. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, la hijrata, tidak ada hijrah, tidak ada hijrah, ba'dal fathi, setelah al-fath, setelah futuh Mekah. Ibu masih ingat Futuh Mekah? Futuh Mekah terjadi pada 8 Hijrah. Saat di mana kafir Quraisy Mekah yang selama ini memusuhi Nabi, mendolimi Nabi dan kaum muslimin, menyiksa kaum muslimin, tahun 8 Hijrah mereka bertekuk lutut. Mereka dikuasai oleh kaum muslimin. Waktu Nabi di Mekah, kebalik, Rasul dan para sahabat dikuasai oleh mereka. Rasul dan para sahabat lemah. Bahkan Nabi pernah sujud, punggung beliau ketika sujud diapain? Diapain? Masih ingat? Ditimpa dengan isi perut unta. Sambil mereka tertawa, terbahak-bahak, dorong-dorongan. Melihat Nabi sulit, kesulitan bangun dari sujud. Karena di punggung beliau ditimpa isi perut unta. Khabbab bin Arad disiksa habis-habisan. Ammar bin Yasir sampai tega mengucapkan Latta Uzza, Latta Uzza. Agar apa? Agar siksaan itu dihentikan. Bapaknya Yasir, ibunya Sumayyah, ini keluarga budak, semuanya masuk Islam, disiksa habis-habisan. Bilal kuat mengucapkan Ahad, Ahad, Ahad. Ini pelajaran bagi kita ya. Bilal tidak mengucapkan Allah, Allah, Allah. Kenapa? Kenapa? Karena sama. Kalau Bilal mengucapkan Allah, Allah, Allah, Abu Jahal, Abu Lahab marah enggak? Marah enggak? Enggak. Abu Jahal, Abu Lahab itu enggak benci sama Allah. Abu Jahal, Abu Lahab menyembah Allah. Abu Jahal, Abu Lahab membesarkan Allah, tapi lewat Latta, Uzza, Hubal, Manat, gitu. Maka kata-kata Allah tidak dibenci oleh Abu Jahal, Abu Lahab. Abu Jahal, Abu Lahab tidak antipati dengan Allah. Maka Bilal ketika disiksa habis-habisan tidak mengucapkan Allah, Allah. Mereka enggak marah, tapi mengucapkan ahad, ahad, ahad. Artinya apa? Satu, satu saja, satu saja siapa? Allah. Gitu. Karena bagi Abu Jahal, Abu Lahab, Allah Tuhan bukan. Bagi Abu Jahal, Abu Lahab, Allah Tuhan bukan. Tuhan, Lata, Uzza, Hubal, Tuhan juga. Aitu. Keyakinan Abu Jahal, Abu Lahab begitu. Jadi Tuhan itu banyak, Allah yang terbesar. Nah, maka Bilal mengatakan ahad, ahad, satu saja, satu saja. Maksudnya Allah. Nah, ini mereka marah. Kok satu saja? Kenapa cuma Allah? Kan ada, masih ada Latta, Uzza, Hubal, Manat. Orang-orang soleh yang sudah mati, yang lewat patung mereka, kita bisa mendekatkan diri kepada Allah. Nah, itu akidahnya Abu Jahal, Abu Lahab. Maka Bilal mengatakan ahad, ahad, satu, satu. Kapan itu? Di Mekah. Berapa tahun, Bu? Berapa tahun? 13 tahun. 13 tahun lamanya beliau di Mekah, dikuasai oleh Abu Jahal, Abu Lahab. Diatur oleh Abu Jahal, Abu Lahab. Rasul dan para sahabat, dia. Rasul dan para sahabat salat sebelum Isra Mi'raj. Isra Mi'raj kan beberapa bulan sebelum hijrah. Sebelum Isra Mi'raj sudah ada salat belum? Sebelum Isra Mi'raj sudah ada salat belum? Sudah. Tapi salat subuh belum ada. Salat duhur belum ada. Salat asar, salat maghrib, salat isya belum ada. Salatnya bebas. Dua rakaat, dua rakaat, dua rakaat, dua rakaat. Tidak diatur waktunya. Setelah peristiwa Isra Mi'raj, itu ada salat subuh, salat duhur, asar, maghrib, isya, salat lima waktu. Sebelum peristiwa Isra Mi'raj sudah ada salat bebas. Nah, Rasul dan para sahabat sholat di Ka'bah, menghadap ke Ka'bah, walaupun ke arah Masjidil Aqsa, tapi menghadap ke Ka'bah. Jadi menghadap ke Yerusalem juga, menghadap ke Ka'bah juga. Gampang kan? Mudah. Ketika Rasul sholat, di kiri kanan beliau ada apa? Ibu tahu? Rasul sholat, Abu Bakar sholat, Umar sholat, Utsman sholat. Di kiri kanan mereka yang sedang sholat ada apa? Hah? Ada apa? Ada berhala. Ada patung. Patungnya Latta, Uzza, Hubal, Manat. Bayangkan ibu sholat, di depan ada, gak usah berhala, ada kemenyan, ya. Ada kemenyan sedang dibakar, ada kembang, ya, ada jimat. Males gak? Males banget ya kan? Nah, ngapain sholat ini? Ini bukan kembang lagi, bukan jimat lagi, bukan keris lagi, berhala. Disembah-sembah oleh Abu Jahal, Abu Lahab. Nabi sholat di situ. Sabar. Ini pelajaran bagi kita. Kalau belum mampu melawan, jangan, jangan apa? Jangan melawan. Kan belum mampu. Ya. Kalau malam-malam, taruh kata kita jam 2 malam, jam 3 malam, Abu Jahal, Abu Lahab dan teman-temannya pada tidur, itu berhala diroboh-robohin sama Bilal atau Amr bin Yasir atau oleh Abu Bakar, bisa enggak kira-kira? Bisa enggak? Jam 2 malam, jam 3 malam, Abu Jahal, Abu Lahab dan teman-temannya sudah pada tidur, itu berhala diroboh-robohin, bisa enggak kira-kira? Ya, bisa lah. Bisa. Ya. Kenapa enggak dilakukan oleh Rasul dan para sahabat? Roboh-robohin aja malam-malam. ya, bodoh, sama bodohnya dengan saudara-saudara kita, ya, Yahudi nih, Yahudi sendirian nih, dekat Masjidil Aqsa nih, ada Yahudi sendirian, kita tusuk aja, tusuk, bisa, mati, bodoh. Rasul dan para sahabat tidak bodoh. Rasul dan para sahabat cerdas. Ya? Enggak ada Nabi perintahkan, wahai Bilal atau Khobab bin Arad, coba jam 2, jam 3 malam bangun, pas sepi enggak ada orang, berhala robo-roboin. Buang. Ya? Bodoh. Kenapa bodoh, Bu? Kenapa bodoh? Ada yang tahu? Konyol, bodoh, konyol, enggak paham fikul waki. Seandainya Bilal jam 2 malam, jam 3 malam ngerobo-ngerobohin berhala, roboh semua atau dibuang atau dibantingin, besok pagi apa yang terjadi kira-kira? Mati Bilal, Khobab bin Arad mati, bisa habis, ya. Habis itu berhalanya dibikin lagi yang gagah, yang kokoh, yang bagus. Oleh siapa? Oleh Abu Jahal, Abu Lahab. Ya. Rasul dan para sahabat tidak bodoh. Maka mereka diam. Enggak ada perintah robohkan jam 2 malam, jam 3 malam. Bodoh sekali. Karena tentu mereka pasti akan menuduh, siapa lagi nih kalau bukan Muhammad dan teman-temannya, ya, balas kan begitu. Ketika balas, berantem, perang, menang siapa? Menang Rasul dan para sahabat apa menang Abu Jahal, Abu Lahab? Ya menang Abu Jahal, Abu Lahab lah. Rasul dan para sahabat cuman berapa belas, berapa puluh. Abu Jahal, Abu Lahab ribuan. Kan yang masuk Islam cuman baru beberapa, enggak sampai 100. Ya, lemah, miskin. Kebanyakan yang masuk Islam itu awalnya orang-orang kaya apa orang-orang miskin? Miskin. Orang-orang merdeka apa para budak? Budak. Itu. Jadi yang kuat cuman Abu Bakar. Mungkin dengan Umar. Lainnya Khabbab, Ibnu Mas'ud, Bilal, Amr bin Yasir, Yasir, Sumayyah, orang-orang miskin, orang-orang lemah. Ah, ini pelajaran bagi kita. Ya. Akui kekalahan. Akui kelemahan. Akui kekuatan musuh. Jangan enggak mau mengakui. Bodoh saudara-saudara kita. Ya. Ada Yahudi nih, dekat masjid nih, lagi sendirian. Kita bunuh, kita tusuk. Bisa enggak? Bisa. Bisa. Orang sendiri. Kita kaum muslimin bersepuluh, berdua belas, kalah dia. Besoknya, satu kampung kaum muslimin habis. Anak-anak dibombardir. Apa begitu namanya perang dengan Yahudi? Ya, wanita-wanita diperkosa. Yahudi punya alasan. Nah, tentara kami mati, dibunuh oleh mereka. Nah, lihat Nabi. Jadikan Nabi dan para sahabat, orang-orang cerdas ini, jadikan pelajaran. Akui kekalahan, akui kehebatan musuh. Karena memang belum mampu melawan. Maka Rasul dan para sahabat meninggalkan Makkah. Negerinya sendiri, kampung halamannya sendiri, rumah-rumah sendiri, ada ladang, ada ternak, semua ditinggalkan. Kan enggak ada cek, ya kan? Kalau cek kan gampang bawanya, ya. Ini hartanya berupa rumah, berupa ladang, berupa ternak, sulit dibawanya, ditinggalkan. Pindah ke, hijrah ke Madinah. Susun kekuatan di Madinah. Bersama kaum muslimin, Nabi menyusun kekuatan di situ. Baru 2 tahun sudah berani melawan. Perang besar pertama. Perang apa, Bu? Perang Badar. Bukan perang pertama ya. Perang besar pertama. Sebelumnya ada perang-perang kecil. Perang Badar, alhamdulillah bisa melawan. Disusul perang Uhud. Susul lagi perang Khandaq, Ahzab, perang Muktah dan seterusnya. Sampai tahun 8 Hijrah. 8 tahun Rasul di Madinah. Beliau datang ke Mekah dengan pasukan yang luar biasa. Kalah Abu Jahal Abu Lahab. Abu Jahal sudah mati ya. Abu Jahal mati di perang Badar. Ya. Tinggal yang lain. Baru begini ya. Jadi tidak boleh kaum muslimin memaksakan diri. Kalau enggak sanggup, enggak mampu, sudah dia. Ya, jangan memaksakan diri. Ada tempat diskotik, ada tempat pelacuran, ada bar tempat maksiat, kita datangi rame-rame. 200 orang, 300 orang, anak-anak pengajian. Di obrak-abrik itu diskotik. Yang jaga diskotik cuman satpamnya 10 orang. Kira-kira kita anak-anak pengajian menang apa kalah? Menang, kita 300. Kita anak-anak ngaji. Habis ngaji, ini tempat maksiat nih, kita serbu aja. Malam itu menang. Mereka kocar-kacir. Satpamnya cuma 10. Pemiliknya 1, pengunjungnya pada lari. Pelacurnya pada kabur. Malam itu tidak ada kemaksiatan. Ya, sepi. Besoknya. Mereka punya duit banyak. Ya, panggil aparat, panggil ABRI, panggil ini dibayar, dibangun lagi, panggil polisi suruh jagain. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'u. Polisi yang mestinya jaga tempat pengajian, sholat Jumat dijaga biar aman, ini jaga pelacuran. Gara-gara apa? Gara-gara anak ngaji yang enggak paham ini. Ya, ini anak-anak ngaji enggak paham nih. Kan jadi buruk. Enggak sanggup. Kalau enggak sanggup merubah kemaksiatan, jangan maksain. Siapa yang tidak pengin menghancurkan kemaksiatan? Saya kira enggak ada. Seorang muslim yang tidak berbuat maksiat, tidak pengin menghancurkan kemaksiatan, enggak ada. Semua kita ingin maksiat itu lenyap, maksiat itu hilang, maksiat itu musnah. Tapi siapa kita? Sanggup enggak? Kan begitu. Seperti tadi, waktu Nabi sujud, punggungnya ditimpa dengan isi perut unta, di situ ada siapa? Ibu masih ingat? Di situ ada siapa? Ada Ibnu Mas'ud. Apa yang dilakukan oleh Ibnu Mas'ud? Enggak ada. Diam Ibnu Mas'ud. Diam Ibnu Mas'ud, dia kekasihnya, junjungannya Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam sedang sujud. Punggungnya ditimpa dengan isi perut unta. Ibnu Mas'ud diam, enggak berbuat apa-apa. Kenapa? Ibnu Mas'ud kecil. Miskin. Lemah. Betisnya kecil sekali. Bahkan jenggotnya hampir-hampir tidak tumbuh. Saking kecil. Mungkin hormonnya kurang ya. Sementara disuruh ada Abu Jahal. Ada Abu Lahab. Ada Utbah bin Rabi'ah. Ada Saibah bin Rabi'ah. Tokoh-tokoh pembesar Quraisy. Akhirnya datang Fatimah. Ya kalau perempuan kan lain, ya. Datang Fatimah sambil marah-marah mengambil isi perut unta dari punggung Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi tahu di situ ada Ibnu Mas'ud. Nabi enggak marah. Nabi tidak menegur Ibnu Mas'ud, kenapa engkau enggak tolongin, kenapa engkau diam saja, enggak. Nabi membenarkan Ibnu Mas'ud, karena orang lemah, orang enggak sanggup melakukan sesuatu, jangan maksain. Nanti malah terjadi keburukan, bukan kebaikan. Ya. ini sudah hampir 2 bulan ustadz-ustadz yang dipanggil nggak pada datang. Yang pulang kampung lah, yang sakit lah. Daripada nggak ada pengajian, udah kita aja yang ngisi dah, ya. Udah ibu itu ngisi lah, bapak ini ngisi dah. Udah ngomong apa kek? Yang penting ngaji. Daripada nggak ngaji, ya. Akhirnya dapat ilmu apa? Dapat subhat. Dapat subhat. Bukan dapat ilmu. Orang dia nggak berilmu. Kalau ustadz kan ada ilmunya. Ini enggak boleh, ini bid'ah, ini enggak boleh, ini syirik. Yang boleh yang ini nih, yang sunnah yang ini nih. Ah itu berilmu namanya. Ah ini enggak perlu ilmu, udah enggak apa-apa. Yang penting sholat. Sholat apa aja? Sholat duha bagus, sholat tahajud bagus, sholat nisfu sa'ban bagus, sholat rogoib, sholat rogbu kaksan. Pokoknya nama sholat, namanya sholat bagus semua dah. Ah, hancur. Ya, gara-gara apa? Gara-gara maksain. Lebih baik enggak ada pengajian daripada ada pengajian tapi ngaco. Subhat. Ya, jangan maksain. Lebih baik enggak berjuang daripada berjuang bikin kacau seperti tadi. Ya. Lebih baik enggak usah ngasih minum tamu. Daripada maksain, ini anak kecil, gak bisa ngapa-ngapain, ya. Daripada tamu gak dikasih sugar, disuguhin, anak kecil, umur 5 tahun, 6 tahun, ngambil gula keliru, garam, ya, mau ngambil kopi keliru, keluak misalnya, ya kan, namanya anak kecil, ya kan, itu kira-kira tamunya lebih baik gak disuguhin apa disuguhin, ya lebih baik gak disuguhin. Bisa minum di mana kayak haus juga nggak apa-apa daripada minum kopi keluwek, ya kan? Nah, ini contoh gampangnya, contoh sederhana. Ini harus kita pahami. Jangan kayak orang hisbiin harokin. Yang penting berusaha daripada nggak berbuat apa-apa salah. Lebih baik nggak berbuat apa-apa daripada berbuat tapi salah. Ya, lebih baik diam daripada berbuat tapi bahaya. Ya. Dalam kaidah ilmu yang kedokteran, yang teknik kan begitu. Jangan maksai. Nah, setelah Mekah dikuasai oleh kaum muslimin, Rasul dan para sahabat tidak bisa berbuat apa-apa. Abu Jahal sudah mati, Abu Sufyan terpaksa masuk Islam. Tinggallah tokoh-tokoh kafir yang tidak mau masuk Islam dan dia tunduk di telapak kaki kaum muslimin diam. Ya. Nah, setelah itu terjadi, keluar dari lisan Nabi apa? La hijrata. Tidak ada hijrah lagi. Sekarang mulai sekarang tidak ada hijrah lagi. Kemarin-kemarin ada. Maka seorang muslim yang hidup di Mekah tidak mau pindah ke Madinah, dosa apa tidak? Dosa. Dosa. Saya enggak mau hijrah ke Madinah. Udah saya di Mekah saja. Yang penting saya beriman, yang penting saya baca syahadat, walaupun diam-diam saya hidup bersama Abu Jahal, Abu Lahab di Mekah. Ada memang dan dosa, dosa besar. Tidak kufur, dosa dan ada 1-2. Bahkan dalam perang Badar mereka terpaksa. Dalam perang Badar mereka terpaksa. Terpaksa bantuin Abu Jahal, Abu Lahab. Terpaksa berada di pasukan Abu Jahal, Abu Lahab, setidaknya bantu-bantuin. Kan enggak enak banget. Iya kan? Bantuin orang kafir, mereka sendiri muslim beriman tapi disembunyikan keislamannya. Kalau ditampakkan dibunuh. Kenapa? Karena enggak mau hijrah. Ya. Dosa. Maka hijrah itu wajib. Tinggalkan Mekah, tinggalkan Yaman, tinggalkan Madain, tinggalkan Syam, wajib hidup bersama Nabi di Madinah. Satu-satunya negeri Islam adalah Madinah. Maka semua harus hijrah. Haram hidup di Mekah. Sebelum Futuh Mekah, Setelah Futuh Mekah, baru Nabi mengatakan la hijrata, tidak ada hijrah lagi. Hijrah dari mana ke mana? Hijrah dari mana ke mana? Dari Mekah ke Madinah. Tidak wajib lagi, tidak harus lagi. Karena Mekah sudah menjadi negerinya kaum muslimin, sudah dikuasai oleh Rasul dan para sahabat, sudah menjadi negara Islam, maka sudah boleh hidup di Mekah. Baru berhala-berhala yang 360 itu kira-kira diapakan oleh Nabi? Dirobohkan, dihancurkan, sambil mengatakan ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Telah datang kebenaran, musnahlah kebatilan, yang batil harus musnah. Keluar ucapan itu dari lisan Nabi dan para sahabat, dirobohkan. 13 tambah 8. Ya, 21 tahun kira-kira. Baru dirobohkan. Betapa sabarnya Rasul dan para sahabat. Enggak kayak kita, enggak sabaran. Hancurkan, bakar, robohkan. Padahal kita enggak sanggup. Buktinya apa? Besoknya dibangun lagi. Kalau sanggup, ya besoknya enggak dibangun lagi. Berarti sanggup itu. Seperti ini, Rasul dan para sahabat sanggup. Ketika Futuh Mekah 8 Hijrah, Rasul dan para sahabat sanggup. Buktinya apa? Enggak ada yang berani menegakkan kembali berhala itu. Lata, Uzza, Hubal, Manat, patung-patung berhala itu sudah roboh, hilang, bersih. Berarti kuat, berarti bisa. Ini pelajaran. Ya. Sudah tidak wajib lagi hijrah dari Mekah ke Madinah. Bagaimana dari Mesir? Ada. Kan Mesir masih negeri kafir waktu itu. Masih dikuasai oleh Mukaukis. Bagaimana dari Syam? Masih. Kan Syam masih negeri kafir waktu itu. Dikuasai oleh Heraklius. Bagaimana Parsi? Parsi sekarang Iran ya. Wajib hijrah? Wajib. Karena kan masih negeri kafir. Dikuasai oleh Kisra. Dan begitu seterusnya. Yang tidak boleh, yang tidak harus hijrah, Mekah. Karena Mekah sudah dikuasai oleh Madinah. Mekah sudah dikuasai oleh kaum muslimin. Jadilah negara Islam waktu itu dua. Madinah dan Mekah. Negara Islam. Boleh milih hidup di mana? Di Madinah boleh, di Mekah boleh. Di Mesir enggak boleh. Di Syam enggak boleh. Pilih Mekah apa Madinah? Madinah apa Mekah? Gitu ya. Karena di luar Mekah dan Madinah, negeri kafir. Negeri Islam baru dua. Baru dua kota itu. Terus. Rasul dan para sahabat terus berjuang. Mendatangi negeri-negeri kafir. Mengajak mereka masuk Islam. Kalau enggak mau enggak apa-apa, jangan dipaksa. Tapi bayar jizyah. Ajak. Kalau enggak mau juga, baru diperangi. Kalah mereka, jadilah negara Islam. Maka tambah Yaman. Tambah lagi Yordan. Tambah lagi Kufah, Irak. Ya? Sampai yang kita lihat sekarang ini. Bahkan di zaman Umar, Rasul wafat, Abu Bakar wafat, kaum muslimin dipimpin oleh Umar, itu sampai ke Syam. Sampai ke negeri yang dikuasai oleh Romawi, Heraklius. Kalau kata kita sekarang, Amerika. Amerikanya di zaman sahabat itu ya Romawi itu. Kalau Parsi, kan dua itu kan. Superpower dunia hari itu kan dua, Romawi dan Parsi. Parsi sudah disobek-sobek. Berkat doa Nabi. Nabi mengatakan, sebagaimana dia menyobek-nyobek suratku, ya Allah, sobek-sobeklah kerajaannya. Doa Nabi dikabulkan oleh Allah. disobek-sobek kerajaan Parsi itu tidak tersisa. Sampai hari ini sudah tidak ada lagi Parsi, tinggal kenangan, tinggal sejarah. Enggak ada lagi kan? Kalau Romawi masih ada. Karena Heraklius itu, Azim Rom, pembesar Romawi, begitu membaca surat Nabi, terkagum-kagum. Dipuji-puji Rasulullah. Bahkan Heraklius bersumpah, demi Allah, kalau dia ada di hadapanku sekarang ini, demi Allah, akan aku cuci kedua kakinya. Dan demi Allah, kalau yang engkau katakan tadi benar, ini kan setelah dialog dia dengan Abu Sufyan. Kalau yang engkau katakan barusan tadi benar, wahai Abu Sufyan, demi Allah, kekuasaan dia akan sampai tempat yang sekarang aku sedang injak ini. Dan betul. Beberapa tahun setelah ucapan ini, Umar membuktikan kebenaran ucapan ini. Yeah. Nah, berarti sekarang ini ada hijrah apa tidak? Nah. Berarti sekarang ini masih ada hijrah apa tidak? Jawabnya, masih. Bagi kaum muslimin yang hidup di negara kafir. Hidup di Jepang, tinggal di Jerman, di Inggris, Perancis, wajib hijrah. Wajib tinggalkan negeri kafir itu menuju negeri muslim. Boleh pilih, Indonesia boleh, Malaysia boleh, Brunei boleh, Saudi boleh, Mesir. Gitu. Kenapa? Karena Nabi berlepas diri. Inni bari'um minal muslim ya'ishu bainal kafiri. Aku berlepas diri dari seorang muslim yang hidup di tengah-tengah negeri kafir. Berarti Nabi berlepas diri dari seorang muslim yang tinggal di Jepang, Amerika, Eropa, Inggris, Prancis, Jerman. Nabi berlepas diri. Ibu masih ingat barangkali. Dosa besar adalah dosa yang diancam dengan satu, neraka. Dua, murka Allah. Tiga, siksa kubur. Empat, berlepas diri. Jadi ketika Allah dan Rasulnya berlepas diri, itu berarti dosa besar. Yeah. Intinya ada ancaman. Intinya ada ancaman. Dosa yang ada ancamannya itu dosa besar. Oleh karena itu, meniup-niup makanan, meniup-niup minuman, dosa besar apa dosa kecil? Dosa besar apa dosa kecil? Meniup-niup makanan kan dilarang. Meniup-niup minuman kan dilarang. Berarti berdosa, dilarang. Dosa besar apa dosa kecil? Dosa kecil. Kenapa? Kenapa? Karena tidak ada ancamannya. Tidak ada ancamannya. Ancaman bagi orang yang meniup-niup makanan, minuman, apa? Enggak ada. Termasuk bangun tidur, 4 jam, 5 jam tidur, bangun tidur, kita masukkan air kita, tangan kita ke dalam ember berisi air. Boleh apa tidak? Tidak boleh. Dilarang oleh Nabi SAW. Jangan engkau masukkan tanganmu ke bejana air ketika bangun tidur. Karena engkau tidak tahu tanganmu bermalam di mana. Ya, garuk sana, garuk sini. Namanya orang tidur, ya kan? Ya. Kata Nabi, jangan engkau masukkan tanganmu di ember air. Gitu. Berarti haram. Dosa, dilarang kok. Al-aslu finnahyi litahrim. Hukum asal dari sebuah larangan adalah haram. Haram. Dosa. Dosa besar apa dosa kecil? Dosa kecil apa dosa besar? Dosa kecil karena tidak ada ancamannya. Ancamannya apa? Kalau memasukkan tangan ke dalam ember berisi air sewaktu bangun tidur, ancamannya apa? Enggak ada. Enggak ada. Beda dengan makan riba. Melakukan transaksi riba. Dosa besar apa dosa kecil? Besar. Karena ada ancamannya. Apa ancamannya? Pelaku riba terkecil ancamannya apa? Ancamannya sama dengan anak yang menzinai ibunya. Kayak tirrojulu ummahu. Kan luar biasa. Zina saja ancamannya luar biasa. Ini menzinai ibunya. Ya, lebih tepatnya memperkosa. Kan pasti ibunya enggak mau, ya kan? Memperkosa. Memperkosa hukumnya apa? Mati. Hukuman bagi pemerkosa apa? Mati. Enggak usah memperkosa. Mau sama mau, tapi dia sudah pernah menikah. Dia sudah pernah menikah, maka mati. Dirojam. Gitu ya. Jadi dosa besar adalah dosa yang ada ancamannya. Dilarang oleh Allah dan Rasulnya dan sekaligus diancam. Maka kencing tidak cebok, ini laki-laki kebanyakan ya. Kalau perempuan kencing tidak cebok ya kebangetan lah ya. Ini laki-laki ya, kebanyakan laki-laki, sopir, kenek. Kencing tidak cebok, dosa besar apa dosa kecil? Besar. Jangan menganggap ini kecil, ini besar. Kenapa? Karena ada ancamannya. Ancamannya yaitu siksa kubur. Sewaktu Nabi berada di atas kubur, kuburan tua, beliau mengatakan mayat ini sedang disiksa. Sekaligus beliau menjelaskan kenapa mayat ini disiksa. Ada dua. Yang satu karena namimah, adu domba. Yang satu karena la yastanji min baulihi. Tidak cebok, tidak istinja setelah baul, setelah kencing. Nah, berarti kita tahu besar kecilnya dosa tidak apa? Besar kecilnya dosa tidak minta izin dengan akal kita. Allah tidak minta izin dengan akal kita, logika kita, nurani kita, tidak. Walaupun secara logika, akal, nurani enggak masuk akal, kata Allah besar ya besar, kata Allah kecil ya kecil, terserah Allah. Allah kan Maha tahu. Kita enggak tahu apa-apa. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamu. Ya. Maka jangan pernah menilai sebuah dosa dengan akal kita. Apa salahnya? Beras dia kan 5 kilo, kurang bagus. Beras saya kan 3 kilo tapi bagus. Dituker, dia mau, saya mau. Apa salahnya? Dosa besar apa dosa kecil nih? Beras 5 kilo ditukar dengan beras 3 kilo. Dosa besar dosa kecil? Besar, karena riba. Beras dengan beras ditukar, jagung dengan jagung ditukar, kurma dengan kurma ditukar, minyak dengan minyak ditukar, emas dengan emas ditukar, perak dengan perak ditukar, itu pasti riba. Kecuali memenuhi dua syarat. Apa syarat pertama? Yadan biyadin. Kuntan. Nih mas saya, mas kamu mana? Nih beras saya, beras kamu mana? Nih jagung saya, jagung kamu mana? Langsung. Nih beras saya, beras kamu bulan depan ya. Ah, ini riba. Riba. Maka beras, minyak, jagung, emas, perak tidak boleh ngutang. Kalau ngutang riba. Ah, kecuali darurat, kelaparan ya. Yadan biyadin, kontan. Yang kedua, sama. Sekilo harus sekilo, 5 kilo harus 5 kilo, 10 kilo harus dengan 10 kilo. Tidak boleh 5 kilo ditukar 3 kilo. Karena yang 5 kilo kurang bagus berasnya, yang 3 kilo berasnya bagus. Bolehkah? Tidak boleh. Itu pernah dilakukan oleh Bilal dan Nabi mengatakan, jangan, itu riba. Kalau mau, jual dulu berasmu, jual dulu kurmamu. Waktu itu Bilal ingin menukar kurma dengan kurma yang tidak sama. Kata Nabi, jual dulu kurmamu yang bagus. Lalu belilah kurma yang tidak terlalu bagus, biar dapat banyak. Ya. Ahli ekonomi senang sekali. Ahli ekonomi bangga sekali dengan sabda Nabi ini. Jual. Ya. Karena semakin banyak jual beli, ekonomi akan semakin tumbuh. Ya. Semakin banyak transaksi, jual beli, jual beli, jual beli. Ya. Maka hari ini ekonomi kan makanya dijual dulu, habis itu beli kan dua kali. Kalau tadi kan cuma sekali. Yang sana juga begitu kan jadi dua kali. Dua kali transaksi kan. Semakin banyak jual beli, itu ekonomi semakin bagus. Ya. Maka yang banyak mendongkrak ekonomi negeri kita ini pedagang-pedagang kecil, pasar, karena terus jual beli, menjual membeli, menjual membeli, menjual beli. Yang bikin bangkrut ekonomi kita apa? Bursa efek. Ya kan? Enggak ada jual beli di situ. Ya, namanya aja jual beli dan dikuasai segelintir orang. Ya. Ini dia. Pokoknya enggak mungkin sengsara kalau mengikuti sunnah Nabi. Pasti sengsara kalau meninggalkan sunnah Nabi. Hancurnya ekonomi kaum muslimin gara-gara apa? Gara-gara riba. Gara-gara riba. 1400 tahun yang lalu Nabi sudah melarang riba. Hancur ekonomi kaum muslimin. Ya. Bahkan yang bikin macet jalanan apa? Kalau ibu tahu. Hah? Riba. Yang bikin macet jalanan itu riba. Coba kalau enggak ada riba. Ya. Enggak ada duit 100 juta enggak bisa punya mobil. Kan jadi sedikit mobil di jalanan. Ya. Sekarang kan enggak. 10 juta dapat mobil, 15 juta dapat mobil baru lagi. Nah, nyicilnya itu riba. Kan enggak mungkin mobil harga 100 juta dikredit 3 tahun harganya 100 juta juga. Mungkin? Enggak mungkin lah. Pasti 150, 160. Nah, itu ribanya di situ. Ya. Yang bikin macet jalanan itu riba. Termasuk yang bikin ngantri haji apa? Riba juga. Ya kan? Orang punya duit 20 juta, sudah masuk nama. Ya, sekarang yang 20 juta ini diakali lagi sama bank. Udah kalau ke kami enggak usah 20 juta, 5 juta. Setor ke bank kami 5 juta, nama Bapak masuk. Nah, nanti yang 20 juta Bapak nyicil ke kami. Tentu bukan 20, enggak mungkin 20. 30, 35, apa? Apa? Ya riba. Jadi ngantri. Sampai 2020, 2021, 2025. Ya, coba enggak pakai riba. Pokoknya kalau tidak punya uang berapa? ONH 50 juta misalnya, 60 juta. Enggak punya uang segitu, enggak bisa naik haji. Nah, insya Allah enggak terlalu banyak ngantrinya. Ini punya uang 5 juta, nama bisa masuk. Kan kasihan yang punya duit. Dan yang enggak punya duit, maksain. Tadi kita bahas, maksain itu benar apa salah? Salah. Maksain salah. Ya? Allah enggak suka. Kita maksain, memaksakan diri Allah enggak suka. Mosok ini di kampung enggak ada yang kurban. Ini kan 10 Zulhijjah nih. Mosok di kampung enggak ada yang kurban satu-satu acan. Karena memang miskin semua. Udahlah, daripada enggak ada yang kurban, udahlah kita patungan dah. Kalau kita satu orang keluarkan 3 juta kan enggak ada yang punya uang segitu. Udah 100.000, 100.000. Cari 30 orang kan ada tuh. Dapat memang. ada 60 kakak. Ya, 100 ribu, 6 juta dapat kambing 2. Pinter nawar bisa kambing 3, ya. Ada kambing kurban enggak di situ? Di kampung itu ada tiga kambing itu disebut kambing kurban bukan? Bukan. Enggak sah. Ya. Karena patungan itu enggak bisa kambing patungan. Yang patungan itu sapi, itu pun harus 7 orang, 8 orang enggak boleh, 10 orang enggak boleh. Ini kambing 30 orang. Ya, bukan kambing kurban. Itu maksain namanya. Nah, karena dikritik mereka ngeles. Dan dikritik enggak boleh. Enggak ada syariatnya satu kambing urunan 30 orang. Nah, mereka ngeles, enggak. Ini yang 3 juta, kami saweran 100 ribu, kumpul 3 juta, kita kasihin ke si A. Jadi 3 juta ini punya si A. Berarti yang kurban si A. Kita serahkan 3 juta itu, satu kambing itu untuk si A. Jadi tahun ini yang kurban si A. Ah, nanti tahun depan kita urunan lagi. Kan dapat 3 juta lagi itu untuk si B. Tahun depannya lagi untuk si C. Terus kayaknya mereka udah punya bocoran ya. Enggak pada mati gitu ya. Tahun depan ada yang mati 2, ada yang mati 3, gimana kasihan ya kan? Belum kurban udah mati, udah keluarkan 100 ribu. Maksain enggak itu namanya? Maksain. Allah enggak suka. Udah enggak bisa kurban ya sudah diem. Ah. Justru dengan bersedih tidak bisa taat kepada Allah, ketaatan yang besar ini, tidak bisa kurban, tidak bisa jihad, tidak bisa naik haji, kayak apa rindu dengan Ka'bah, itu bagus. Sementara enggak punya apa-apa, itu bagus. Merasa rendah, merasa ingin sekali melakukan ketaatan, kan dipuji oleh Allah. Orang-orang yang menangis di Madinah sedih karena apa? Karena enggak bisa ikut perang. Gimana ikut perang? Kuda enggak punya, unta enggak punya, senjata enggak punya, badan sakit-sakitan, kaki pincang, disebutkan di situ. Mereka menangis, dipuji oleh Allah. Dalam Al-Qur'an, bahkan Nabi mengatakan, kita dalam perang Tabuk ya, kita melewati lembah nih. Mereka ada di sini. Mereka yang di Madinah itu ada di sini. Ikut. Ya. Nah, ini hadisnya insya Allah sebentar lagi ya. Menaiki bukit. Rasul dan para sahabat sedang menaiki bukit. Ketika jihad itu. Nabi mengatakan mereka ada di sini. Mereka ikut serta. Padahal sedang enak-enak di Madinah. Mungkin sedang bercanda dengan anak istrinya. Kenapa? Karena gak punya perbekalan. Ingin sekali berjihad. Tapi gak bisa. Nah, lebih baik begitu, mengakui kelemahan, mengakui ketidakmampuan, daripada maksain. Ya. Walakin jihadun wa niyatun, yang ada adalah jihad dan niat. Berarti jihad akan terus ada. Jihad akan terus ada. Adapun hijrah, bisa ada, bisa tidak. Tergantung keadaan. Hijrah itu bisa tidak ada kalau terjadi dua hal. Kalau terjadi salah satu dari dua hal ini, hijrah enggak perlu lagi. Sudah tidak ada hijrah lagi. Ya. Satu, seluruh negeri, negeri kafir semua. Gak ada negeri Islam, maka gak ada hijrah. Mau hijrah kemana? Gak ada negeri Islam. Kapan itu? Awal-awal dakwah Nabi. 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun, 7 tahun, sampai 13 tahun. Adakah negeri Islam di muka bumi? Gak ada. Rasul tinggal di Mekah. Mekah waktu itu negeri Islam apa negeri kafir? Negeri kafir, negerinya Abu Jahal Abu Lahab. Yang berkuasa Abu Jahal Abu Lahab, bukan Rasulullah SAW. Madinah jelas negeri kafir. Syam, Mesir, semua negeri kafir semua. Maka tidak ada hijrah. Tidak ada hijrah. Ini yang pertama. Yang kedua. Yang kedua. Seluruh negeri Islam semua. Nanti akan terjadi. Entah tahun berapa. Berapa puluh tahun lagi. Berapa ratus tahun lagi. Hanya Allah yang tahu. Nanti akan terjadi di muka bumi ini. Tidak ada negeri kafir. Tidak ada Inggris, tidak ada Jerman, tidak ada Jepang, tidak ada Amerika. Ya namanya ada, tapi dikuasai oleh kaum muslimin. Ya. Seluruh dunia dikuasai oleh seorang manusia yang bernama Muhammad bin Abdullah. Namanya seperti namaku, nama ayahnya seperti ayahku. Beliau namanya siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayah beliau siapa? Abdullah. Berarti nama ini Muhammad bin Abdullah. Keturunan Hasan. Bukan keturunan Husain. Keturunan Hasan. Ya. Berarti keturunan Nabi juga dari garis Fatimah. Dari garis ayah ya keturunan Ali bin Abi Thalib. Ya kesananya Quraisy. Karena khalifah memang harus dari Quraisy. Yang bergelar Al-Mahdi atau Imam Mahdi. Yang bertemu dengan Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Entah tahun berapa. Ya. Habis itu negeri-negeri kafir habis. Dikalahkan oleh beliau. Tunduk. Seluruh permukaan bumi ini dikuasai oleh kaum muslimin. Nah, hari itu enggak ada hijrah lagi. Hijrah dari mana? Sudah berada di negeri Islam. Berarti sekarang ada apa tidak? Berarti sekarang ada masih ada hijrah apa tidak? Ada. Saudara-saudara kita yang hidup di Jerman tadi, di Amerika, di Inggris, Prancis, kan harus pindah ke negeri Islam. Kalau tidak, berdosa dan dosa besar. Tapi tidak kufur. Tidak kufur. Tetap muslim. Tetap beriman. Insya Allah, ada harapan masuk surga. Tapi dia dosa besar. Ya sama dengan orang minum khamr. Orang berjudi, dosa besar. Tapi masih ada harapan masuk surga? Masih. Wa idza stunfirtum fanfiru. Jika kalian disuruh berangkat, kalian wajib berangkat. Berangkat kemana? Berangkat kemana? Berangkat perang. Berangkat perang. Jika kalian disuruh berangkat perang, kalian wajib berangkat perang. Berarti perang itu nunggu. Berarti kita perang jihad, kaum muslimin jihad perang nunggu. Nunggu diperintah. Nunggu disuruh. Enggak boleh berangkat sendiri-sendiri. Harus ada yang nyuruh. Dan yang nyuruh berapa orang? Satu orang. Enggak bisa dua orang, tiga orang. Satu orang. Kalau di kita siapa yang berhak nyuruh? Presiden kita. Pak Jokowi menyuruh kita jihad. Ayo berangkat. Anak-anak ngaji ya. Hah? Ngaji mulu nih. Sekali-sekali ya, hiburan jihad. Nah, serang timur-timur. Wah, baru jihad. Ya. Ah, sebelum diserang didakwai dulu. Supaya timur-timur, orang timur-timur masuk Islam. Gitu. Enggak mau masuk Islam? Bunuh? Enggak. Masih ada tahapan kedua. Apa? Ah, bayar jizyah. Bayar upeti, pajak, maks, koron. Sebagai tanda bahwa mereka tunduk di bawah negeri kaum muslimin Indonesia. Bayar jizyah tidak mau? Ah, perang. Serang. Ya. Kalah dijadikan budak. Seluruh timur-timur milik Indonesia. Itu jadi cepat. Ya. Ah, habis timur-timur tanggung nih Papua Nugini. Ah. Kirimkan para da'i Papua Nugini. untuk masuk Islam. Mau, alhamdulillah, jadi negeri Islam. Enggak mau, bayar jizyah. Enggak mau bayar jizyah, serang. Ya, jadilah negeri Islam. Habis Papua Nugini, Singapura. Ah, Singapura, kirimkan da'i untuk masuk Islam. Mau masuk Islam, alhamdulillah, jadi negeri Islam. Enggak mau, bayar jizyah. Enggak mau bayar jizyah, serang. Ah, Singapura milik Indonesia. Terus habis itu Australia, habis itu Amerika, habis itu Eropa, ya. Cepat kayanya. Sebagaimana Nabi seperti itu, cepat sekali. Ya. Nabi enggak pakai teknologi, ekonomi, kelamaan, tapi pakai jihad. Ya, tapi Nabi loh. Kalau kita ya presiden. Enggak boleh anak ngaji. Enggak boleh ormas Islam. Enggak boleh NU, Muhammadiyah, Persis, enggak boleh. Harus presiden. Ya. Kalau presiden tidak mengumandangkan, ya sudah diam. Enggak boleh selain beliau. Ini salah satu dalilnya. Wa idastun firtum fanfiru. Jika kalian disuruh berangkat, kalian harus berangkat. Berangkat apa? Jihad. Ya. Oleh karena itu ditulis besar-besar di kitab-kitab para ulama, di antaranya kitab Sahih Bukhari, al-jihad ma'al imam, 'adiluhum wa fajiruhum. Jihad itu harus bersama imam. Baik imam itu orang yang adil atau ahli maksiat, enggak ada masalah. Presiden kita jarang kelihatan sholat berjamaah di masjid misalnya. Presiden kita, raja kita, pemimpin kita kadang malah suka minum khamer misalnya. Tiba-tiba mengumandangkan jihad, nyuruh kita berangkat jihad. Taati jangan. Taati. Urusan pemimpin kita minum khamer, jarang sholat berjamaah, urusan beliau. Urusan kita taat kepada beliau. Sama dengan anak ketika diperintahkan oleh ibu. Sementara ibunya ahli maksiat, taruhlah pelacur. Ya, apakah kita harus taat kepada ibu-ibu kita yang pelacur? Taat apa tidak? Taat. Taat walaupun ibu kita pelacur, koruptor, Kristen, Buddha, Hindu. Ketika ibu kita nyuruh kita bikin kopi misalnya, wajib kita taati. Karena bikin kopi kan tidak dosa. Kalau menyuruh dosa enggak boleh. Ya. Kopinya campur whisky dikit nak ya. Ah enggak boleh, enggak Bu. Kalau itu enggak boleh ya. Kopi saja saya mau Bu. Kalau itu haram Bu, ya harus ditolak. Kalau haram harus ditolak. Kalau halal wajib kita taati. Gitu ya. Jadi ada tiga orang. Ada tiga orang. Yang harus kita taati, yang harus ditaati tanpa melihat siap bagaimana kelakuan dia. Ya. Yang pertama, presiden, raja, pemimpin, khalifah, amirul mukminin. Ini namanya bebas, ya. Enggak ada nama itu harus amir mukminin, enggak. Mau presiden, mau raja enggak masalah. Abu Bakar dengan Umar aja namanya beda kok. Abu Bakar ketika menjadi pemimpin, Umar ketika menjadi pemimpin, namanya beda. Makanya enggak usah berkutat di mana, di nama. Yang penting dia orang nomor satu di negeri itu. Kan Abu Bakar terkenal dengan khalifah. Khalifatul Rasul, bukan khalifah Allah fil ar ya, khalifatul Allah salah. Umar terkenal dengan apa? Amirul Mukminin. Beda kan? Padahal baru Abu Bakar dan Umar. Oleh karena itu mau nama presiden, mau raja, mau amir mukminin, mau khalifah, mau sultan, mau sunan, mau apa. Yang penting dia orang nomor satu di negeri itu. Itulah amir kita. Itulah masuk dalam keumuman ati'ullah wa ati'ur rasul wa uli amri minku. Ya. Nah, itu yang pertama. Enggak boleh ngelihat kelakuan beliau kayak apa. Kita lihat perintahnya. Dosa apa tidak. Yang kedua, ibu, anak terhadap ibu. Kelakuan sebejat apapun yang dilakukan oleh si ibu, anak tidak boleh ikut campur. Artinya kalau si ibu menyuruh, wajib ditaati. Yang ketiga? Yang ketiga? Suami. Selagi beliau masih jadi suami ibu, kelakuan suami mau pemabuk, mau penjudi, ibu masih wajib taat. Ya. Jadi ibu untuk taat kepada suami tidak harus menunggu. Suami harus sholat dulu, berjamaah, berjenggot, cingkrang, faham sunnah. Ya, enggak. Yang penting suami itu masih sah sebagai suami ibu. Barangkali ibu nanya, loh kalau suaminya murtad? Kalau murtad sudah bukan suami lagi. Ketika suami ibu masuk Kristen misalnya, maka detik itu sudah bukan suami ibu. Gitu ya. Maka berzina, minum khamar, berjudi, jarang sholat, belum kafir. Selagi belum kafir, masih boleh jadi suami ibu. Ketika masih jadi suami, maka harus ditaati apapun perintah suami. Yang penting bukan perintah dosa. Wallahu a'lam. Ya, itu saja. Ada pertanyaan, silakan. Tidak mungkin bersatu kalau beda manhaj. Ya. Berarti mereka enggak tahu persatuan itu apa, mereka enggak tahu. Ya kan? Apakah yang dimaksud dengan bersatu itu berangkulan, berpelukan, tidak saling menyalahkan? Salah. Ya. Antum tahu, antum lihat di surat Al-Baqarah. Ada tiga ayat ini. Bahwa kanan nasu ummatan wahidatan, dulu manusia ini pernah bersatu. Kanan nasu ummatan wahidatan, dulu manusia ini pernah bersatu. Kapan? Dulu kapan? Dulu kapan? Dulu ketika tidak ada yang disembah kecuali Allah. Ya. Si A, si B, si J, sampai si Z, manusia entah berapa juta, enggak ada yang menyembah Yesus. Enggak ada yang menyembah Ali, enggak ada yang menyembah gunung, enggak ada yang, semuanya menyembah Allah satu-satunya. Itu namanya bersatu. Ya. Tidak ada ya Jibril, ya Rasulullah, ya Ibrahim, ya Syekh Abdul Qadir Jailani, ya enggak ada. Semuanya ya Allah, ya Rabb, Allahumma. Nah, itu bersatu namanya. Berapa lama? 10 abad. 1000 tahun kira-kira. Itu semuanya dinyatakan oleh Allah, itu bersatu. Padahal yang berantem sudah ada belum? Yang bunuh-bunuhan sudah ada belum? Sudah. Enggak tanggung-tanggung abang membunuh adiknya, ya kan? Yang orang bilang Qabil membunuh Habil itu. Tapi nama Qabil, nama Habil tidak disukai oleh para ulama karena tidak ada di Al-Quran, tidak ada di hadis. Adanya di Taurat dan Injil. Perjanjian lama, perjanjian baru. Ya. Berantem ada, tapi dinyatakan bersatu. Karena apa? Enggak ada orang Buddha, enggak ada orang Hindu, enggak ada orang Konghucu, enggak ada Yahudi, enggak ada Nasrani. Semuanya Islam. Kaum muslimin. Dan seluruh kaum muslimin menyembah Allah satu-satunya. Tidak ada yang berbuat syirik, tidak ada yang berbuat bid'ah. Gitu. Maka tidak boleh kita mengatakan kaum muslimin sekarang bersatu, sementara ada yang Asy'ariyah, ada yang Maturidiyah, ada yang Ahlus Sunnah, ada yang Khawarij, ada yang Jahmiyah, ada yang Qadariyah. Tidak bersatu. Ya. Oleh karena itu nanti zaman yang kita sebut tadi itu zaman ketika seluruh kaum muslimin Ahlus Sunnah. Enggak ada kaum muslimin yang Asy'ariyah, Maturidiyah, Jahmiyah, Jabariyah, enggak ada. Seluruh kaum muslimin hari itu Ahlus Sunnah. Kalau bukan Ahlus Sunnah akan diperangi oleh beliau. Ya. Apa hukum membiayai orang tua ibadah umroh sedangkan si anak belum umroh? Kalau umroh enggak masalah ya. Kan tidak wajib. Ini satu kaul ya. Kalau haji jangan. Saya belum haji, saya berangkatkan orang tua saya, ini salah. Salah. Kenapa? Karena dalam urusan agama, dalam urusan ibadah, orang yang harus kita nomor satukan siapa? Diri kita sendiri. Bukan ayah, bukan ibu. Yang harus kita nomor satukan adalah diri kita sendiri. Masalah sholat, masalah puasa, masalah haji, yang harus kita nomor satukan adalah diri kita sendiri. Ketika kita sudah melakukan, baru kita persilahkan ayah ibu kita. Beda dengan rumah, mobil, ini bukan masalah dunia. Kita belum punya mobil, kita beli mobil, malah dikasih ke orang tua kita, bagus sekali itu. Itu bagus sekali. Tapi kita belum haji, kok menghajikan orang tua, itu tidak bagus. Bagaimana sikap kita terhadap tetangga yang belum mengenal sunnah? Sabar, maklum. Ya namanya enggak tahu ya kan? Masih melakukan bid'ah, masih membuka aurat, masih melakukan berbagai macam kemaksiatan, ya sudah. Kita tidak akan ditanya oleh Allah tentang tetangga kita. Kenapa engkau biarkan tetanggamu enggak sholat? Kenapa engkau biarkan tetanggamu berbuat bid'ah? Kenapa engkau biarkan tetanggamu berbuat syirik? Enggak ada pertanyaan seperti itu. Yang ada, ku anfusakum wa ahlikum nara. Keluarga. Diri kalian, kemudian keluarga. Anak istri. Yang pertama, kenapa engkau tidak sholat? Kenapa engkau tidak puasa? Kenapa engkau berbuat syirik? Kenapa engkau berbuat bid'ah? Setelah itu, kenapa engkau biarkan anak istrimu tidak sholat? Kenapa engkau biarkan anak istrimu berbuat syirik, berbuat bid'ah? Gitu. Tetangga tidak. Apa hukum mengikuti arisan yang nominalnya sama setiap bulan, tapi untuk yang keluar namanya ditentukan sejak awal memulai arisan? Asal setuju, ya. Si A nomor 1 ya, si B nomor 2 ya, si C nomor 3 ya. Asal mau ya. Saya enggak mau kalau nomor 5, saya maunya nomor 2. Nah, kan jadi berantem. Ya. Gimana? Biar enggak berantem kan diundi, dikocok. Ya. Kalau pinjam emas pada seseorang, apakah harus bayar dengan emas juga? Iya. Iya. Emas 5 gram harus kembalikan 5 gram. Beli emas ngutang, itu yang tidak boleh. Ya. Kalau boleh insyaallah akan berselisih. Saya beli emas 10 gram tahun 2000. Bayarnya sekarang. Wah, kelimpungan saya. Ya kan? Enggak boleh itu. Kalau pinjam boleh. Saya pinjam ya, ini 10 gram ya. Saya kembalikan 5 tahun yang akan datang. Boleh. Ya harus 10 gram. Harganya berapa? Enggak peduli. Ya, kan pinjamnya 10 gram. Kembalinya 10 gram. Gitu ya. Harganya enggak peduli. Dan harus sama, 24 karat ya 24 karat, 21 karat ya 21 karat. Gitu ya. Bagaimana hukum apabila mendapat tugas negara untuk ikut pendidikan di negara kafir? Ini kan tidak tinggal, tidak mukim. Yang tidak boleh itu mukim tinggal bertahun-tahun di Jepang, bertahun-tahun di Belanda, bertahun-tahun di Jerman. Adapun 3 bulan, setengah tahun untuk satu keperluan, boleh. bisnis, berobat, pendidikan, boleh. Bagaimana dengan KPR yang belum lunas? Waktu mengambil KPR belum tahu kalau itu rubah. Ya udah, mau gimana lagi, kan harus dilunasi. Dilunasi, ya. Sambil memohon ampun kepada Allah. Kami meminjamkan sejumlah uang kepada fulan dengan sistem bagi hasil. Ya beda, jangan bilang meminjamkan. Bagi hasil, meminjamkan, meminjamkan. Kalau meminjamkan itu balik, kembali lagi. 100 juta kembali 100 juta, 600 juta kembali 600 juta, itu meminjamkan. Kalau bagi hasil, bukan meminjamkan. Uang 600 juta itu diputarkan. Kalau ada keuntungannya, dibagi dua. Kalau ada rugi, tanggung bersama. Kalau rugi, uang 600 juta bisa tinggal 300 juta, bisa tinggal 100 juta, bisa habis. Nah, itu bagi hasil. Maka tidak benar bagi hasil, kalau kerugi, uang tetap utuh 600 juta. Kalau ada keuntungan, diberi keuntungan. Itu riba, itu haram. Bagi hasil, otomatis harus bagi rugi. Mohon jelaskan secara singkat proses nadhor sampai hitbah. Nadhor ini enggak ada prosesnya. Nadhor itu kan bahasa Arab. Bahasa kitanya apa? Bahasa Indonesianya nadhor apa? Nadhoro yang duru. Nadhoron melihat. Masuk ngelihat aja pakai proses, ya. Lihat sambil jalan. Bisa enggak? Ya bisa. Oh, nadhor tuh, nadhor. No. Oh, naik angkot ya. Ente pura-pura naik angkot aja, kan ada depan tuh naik angkot. Lihat dari atas ke bawah. Ya deh, cocok, cocok. Nah, itu nadhor namanya. Maka jangan sampai tidak nadhor. Udah gimana Ustadz aja dah. Pokoknya pilihan Ustadz saya sikoh lah. Insya Allah berkah lah kalau Ustadz. Enggak lihat dulu. Enggak lah, biarin aja. Begitu akad nikah malam pertama, nyesel dia. Enggak sesuai dengan selera dia. Maka harus nadhor. Nabi pernah marah kepada salah satu sahabat yang mau nikah tanpa nadhor. Lihat dulu, lihat. Nadhor dulu, nadhor itu melihat. Nah, setelah nadhor, lihat, cocok, maka langkah kedua, khidbah. Khidbah itu bahasa kitanya, melamar. Melamar yang beneran ya, bukan melamar formalitas. Ya, melamar yang benar-benar melamar. Neng mau jadi istri abang. Nah, kalau mau, ke orang tuanya. Apakah bapak mau menerima saya sebagai mantu? Saya bermaksud menikahi si Neng ini. Nah, itu namanya melamar. Ya. Bukan sudah mau sama mau, sudah pacaran 9 tahun. Ini ngelamar sih ngelamar. Aneh juga ya. Ngelamar itu mau enggak? Mau. Itu. Ini udah mau sama mau masih ngelamar. Ya. Roti buaya lah, yang apalah ya. Itu mah bohong-bohongan aja. Setelah khidbah diterima, terakhir apa? Terakhir apa? Akad nikah. Aku nikahkan engkau dengan si fulana dan seterusnya. Jadi cuma tiga itu, nadhor, khidbah, akad. Ta'aruf enggak ada, ta'aruf. Enggak ada istilah syar'i ta'aruf itu enggak ada. Ta'aruf itu kan bahasa kita kan kenalan. Rumahnya di mana, sukunya apa, anak keberapa, dan seterusnya. Itu enggak diatur oleh syariat. Yang diatur, nadhor, khidbah, terakhir apa tadi? Akad. Kalau kita punya rumah yang kita tidak tempati, kemudian mau ditempati saudara, tapi non-muslim. Apakah tidak ada keberkahan dan malaikat tidak akan mau masuk ke rumah itu? Tidak ada kaidah seperti itu ya. Menolong saudara non-muslim tidak haram. Berarti boleh. Siapa tahu dengan kita tolong dia bisa masuk Islam. Kita bikin dia enggak enak, gitu ya. Kita bikin dia enggak enak untuk tidak masuk Islam, ya. Karena masuk Islam dengan alasan apapun, niat jahat, niat enggak enak, mau nikah, mau ada yang diincar, enggak masalah. Yang penting masuk Islam. Nah, setelah masuk Islam baru ditarbiyah, baru didakwai, baru dididik. Para sahabat kan begitu. Apakah para sahabat ketika hari pertama masuk Islam sudah pada ikhlas mencari ridha Allah, mencari surga neraka? Tidak. Banyak para sahabat di hari pertama masuk Islam itu karena mengincar harta Nabi, karena enggak enak. Abu Sufyan kan terpaksa masuk Islam. Banyak sekali karena nikah, ya. Yang menikahi Ummu Sulaim itu, yang menikahi Ummu Salamah, ya, Abu Tulha, itu kan karena nikah, nggak apa-apa. Ah, setelah itu ditarbiyah, didakwai, akhirnya menjadi baik. Bagaimana cara meruqyah diri sendiri? Baca Al-Quran, baca Al-Quran terus, ya. Tidak ada aturannya harus surat apa, harus ayat berapa. Atasan melarang berjenggot. Bagaimana memahami makna tidak memaksakan diri? Emang dipaksa kerja di situ? Nah, kan nggak ada yang maksa kerja di situ. Ya jangan kerja di situ. Atasan kan barangkali dia punya hak. Apalagi dia yang punya perusahaan, ya. Jangan kerja di situ. Kerja di situ nggak boleh pakai jilbab, nggak boleh melihara jenggot. Ya jangan kerja di situ. Emang kalau nggak kerja di situ mati, ya? Yeah. Justru kalau kerja di situ memaksakan diri namanya. Jangan terus kerja di situ lalu motong jenggot dengan anggapan kalau tidak motong jenggot memaksakan diri, salah. Justru dengan terus kerja di situ memaksakan diri. Banyak yang lain. Man taraka syai'an lillah awadahumullahu lahu khairam minhu. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka teruskan. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan ganti yang lebih baik. Pasti Allah akan ganti yang lebih baik. Wallahu a'lam. Ya, waktu habis, kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.